Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Kita di Cirebon, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Surau TV di Padang, pemirsa Alila Aila TV di Cirebon, dan pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lainnya di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas fiqih Al-Asmaul Husna. Selasa yang lalu kita sudah membahas Al-Khaliq, artinya pencipta. Dan kita sudah terangkan makna Khaliq ada dua, pencipta atau yang menetapkan. Kita lanjut dengan Al-Bari dengan Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir, tiga nama ini berbarengan disebut oleh Allah dalam satu ayat. Surah Al-Hasyr 24, Allah berfirman, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna. Allah itu Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Dan baginya Al-Asma'ul Husna. Secara bahasa, Al-Khaliq artinya yang menciptakan, Al-Bari artinya yang mengadakan, Al-Musawwir artinya yang membentuk. Makna tiga nama ini, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru, artinya huwal munfaridu bi khalqi jami'il makhluqat, artinya dialah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk dengan tiga proses. Proses pertama al-khalaq, menciptakan. Proses kedua al-bara, mengadakan. Proses ketiga adalah sawara. Sawara itu membentuk. Dia pertama khalaqa, sudah kita terangkan salah satu makna dari khalaqa adalah qaddar, menetapkan, merencanakan. Nah, dia pertama, dia merencanakan atau menetapkan untuk menciptakan. Lalu dia mengadakan ciptaan itu dengan sifat hikmah dan ilmunya. Lalu dia membentuk dengan sebaik-baik bentuk seluruh makhluk yang ada. Jadi dia menetapkan, mengadakan, membentuk di waktu yang tepat. Dia menetapkan dengan sesempurna-sempurna ketetapan, mengadakan dari yang tadinya tidak ada, dengan sebaik-baik cara mengadakan, lalu membentuk dengan sebaik-baik bentuk. Lalu Allah menunjuki makhluknya itu kepada seluruh yang bisa memberi maslahat dan memberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya, lalu seluruhnya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sang makhluk. Itulah tiga proses penciptaan. Jadi makna al-khaliq adalah al-muqaddir lil asya ala muqtada hikmatihi. Makna khaliq adalah yang menetapkan segala sesuatu berdasarkan sifat hikmahnya. Ini tahap pertama. Tahap kedua, al-bari, yaitu al-mujidu laha ba'dal adam. Al-bari itu yang mengadakan hal tersebut atau ciptaan tadi padahal sebelumnya tidak ada. Terus al-musawwir, ay al-makhlukat wal-kainat kaifasya'a, membentuk seluruh makhluk ciptaan alam ini sekehendak Allah. Jadi al-bari dengan al-musawwir adalah rincian dari al-khaliq. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau dalam Syifa'ul Alil, nama kitab karangan beliau, فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر في السورة التي شاءها وأرادها سبحانه. الله سبحانه وتعالى apabila ingin menciptakan sesuatu, tahap pertama Allah menetapkan atau merencanakan dengan ilmu dan hikmahnya. Lalu apa yang direncanakannya itu dia adakan sesuai dengan apa yang ditetapkan atau apa yang direncanakan, baik bentuknya ataupun karakternya, bentuk fisik atau karakternya, lalu mulailah proses pembentukan dengan sebaik-baik bentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Berkata muridnya, murid Imam Ibnu Qayyim ahli tafsir namanya siapa? Imam Ibnu Katsir. Dua-duanya, baik Ibnu Katsir ataupun Ibnu Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahumullahu ta'ala jami'an. Guru dengan murid, guru dengan murid. Imam Ibnu Katsir berguru ke Imam Ibnu Qayyim sekaligus berguru ke Imam Ibnu Taymiyah. Imam Ibnu Qayyim berguru juga ke Ibnu Taymiyah. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khalqu at-taqdir wal-bar'u wal-faryu wa huwa at-tanfidh wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ila al-wujud. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khalqu alias menciptakan adalah at-taqdir wal-bar'u wal-faryu. Menciptakan itu adalah tiga proses. Pertama, menetapkan. Kedua, mengadakan. Ketiga, membentuk. Dan menampakkan atau mewujudkan apa yang ditetapkan itu menjadi ada. Tidak setiap orang yang menetapkan sesuatu mampu mengadakan sesuatu yang ditetapkan tersebut. Tidak setiap orang yang merencanakan sesuatu mampu mewujudkan apa yang direncanakannya. Umpamanya arsitek, dia merancang bangunan. Apakah dia bisa melaksanakan membuat bangunan itu? Tidak, itu keahlian para tukang, ya enggak? Si arsitek sendiri tarang aduk eta teh. Belum tentu dia bisa ngangkat cangkul gimana. Ya, belum tentu dia bisa naplok terus meratakan tembokan. Arsiteknya apakah ada praktek nembok? Saya enggak tahu, tapi kayaknya enggaknya. Gambar weh unggul, ngerancang, merencanakan. Para tukang yang melaksanakannya. Oleh karena itulah maka tak ada orang yang merencanakan sesuatu lalu dia mampu melaksanakannya persis sesuai dengan rencana, kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya tiga-tiganya disebut Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Maknanya adalah Alladhi idha arada syai'an qala lahu kun fayakun ala sifatil lati yuridu wa suratil lati yakhtar. Maksudnya apabila Allah menghendaki sesuatu, dia cukup berkata jadi, maka jadilah dia dalam bentuk yang dia inginkan, dalam rupa yang dia pilih. Seperti firman Allah dalam Al-Infitar ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah menciptakan dalam bentuk yang dia kehendaki, lalu dia menyusun tubuh kamu. Oleh karena itu dikatakan al-musawwir adalah alladhi yunafidhu ma yuridu ijadahu ala sifatil lati yuriduha. Makna al-musawwir atau yang membentuk adalah yang melaksanakan apa yang ingin dia adakan dalam bentuk yang dia kehendaki. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-khalqu al-bari dan al-musawwir. Tiga-tiganya ini berbarengan. Tiga-tiganya ini menjelaskan urutan sesuai dengan yang dijelaskan oleh ayat. Pertama al-khalqu yaitu menetapkan atau merencanakan. Kedua al-bari yaitu mengadakan apa yang direncanakan tadi padahal tadinya tidak ada. Terus al-musawwiru membentuk sampai menjadi ada dalam bentuk yang sesuai dengan yang dia kehendaki. Allah berfirman, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Dalam Al-A'raf ayat 11. Kami telah menciptakan kalian, kemudian membentuk kalian. Menciptakan artinya menetapkan dan mengadakan ciptaan yang ditetapkan tersebut. Thumma sawwarnakum, lalu kami membentuk tubuh kalian. Pertama menciptakan, yang kedua membentuk. Ya. Dalam Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada kejadian musibah yang terjadi di muka bumi ataupun yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah terdapat dalam sebuah kitab. Maksudnya lahul mahfud min qabli an nabra'aha, sebelum kami nabra'aha, mengadakan alam jagat raya. Alam jagat rayanya belum ada. Catatan apa yang terjadi di alam jagat raya itu sudah ditetapkan. Ditetapkan dulu al-khalqu, lalu baru nanti setelah alam jagat rayanya ada, makhluk yang hidup di alamnya itu juga ada, barulah ketetapannya itu terwujud dalam peristiwa. Jadi al-bariyah itu ciptaan, seperti al-khaliqah dan al-bariyah artinya ciptaan yang diadakan. Khaliq pencipta, yang diciptakannya khaliqah. Al-bari yang mengadakan, yang diadakannya al-bariyah. Al-bariyah adalah al-khaliqah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Allah lah yang telah menciptakan kalian. Lalu di antara kalian ada yang kafir dan juga ada yang mukmin. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai ayat 8. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Bariyah maknanya khaliqah, artinya yang diciptakan, yang diadakan. Yang menciptakannya al-khaliqah, yang mengadakannya al-bari. Ya. Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa perbuatan syirik orang-orang musyrik dengan cara menjadikan tandingan dan serikat bagi Allah dalam hal ibadah. Jadi kepada Allah ibadah. Orang musyrik itu kepada Allah ibadah, menyembah. Kenapa disebut musyrik? Dia juga beribadah kepada selain Allah. Allahnya disekutukan, diduakan atau diadakan tandingan, saingan, sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Padahal yang mengadakan mereka Allah, yang menciptakan mereka Allah, ya. Maka perbuatan syirik mereka merupakan sebodoh-bodoh kebodohan dan sesesat-sesat kesesatan, bahkan kezaliman yang terbesar dan kejahatan yang terdahsyat. Bagaimana tidak? Orang itu diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi nikmat semuanya oleh Allah, nyembahnya kepada selain Allah. Kejahatan terbesar. Oleh karena itu, Bani Israel dahulu dicela karena mereka menyembah kepada patung sapi yang dianggap sekutu bagi Allah. Mereka tetap menyembah Allah. Bani Israel disebut musyrik dan dilaknat itu bukan karena tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah patung. Patungnya patung sapi. Mana yang lebih mulia, patung sapi atau sapinya? Sapinya lumayan. Menyembah sapinya saja sudah sebuah kehinaan. Hewan, apalagi patungnya yang tidak memiliki kemampuan memberi madharat atau manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Oleh karena itu, perbuatan menyembah patung sapi sebesar-besar kezaliman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwattawwabur rahim. Dan ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri sendiri dengan cara kalian mengambil patung sapi sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kalian kepada bariikum, pencipta kalian, yang mengadakan kalian. Siapa? Allah. Bertobat segera kepada Allah. Bunuh diri-diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Maka Allah akan menerima tobat kalian karena Allah itu Tawwab dan Rahim. Jadi dulu Bani Israel ketika mau tobat harus apa? Bunuh diri. Disuruh membunuh diri-diri kalian. Itu syariat di zaman itu. Tak berlaku di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang mau tobat bunuh diri, salah. Nambah dosanya. Dosa yang ditobatinya utuh, tambah dengan dosa bunuh dirinya. Enggak boleh begitu. Tobat mah tidak harus bunuh diri. Enak tobat di zaman kita mah. Tidak berat, kalau zaman dahulu berat. Enggak semua orang berani membunuh dirinya. Zaman dulu berat. Sekarang untuk tobat enak. Berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang, sudah cukup. Ya. Jadi syirik menduakan Allah Azza wa Jalla adalah sezolim-zolim kezoliman, seburuk-buruk kezoliman, sehina-hina kezoliman. Makanya dalam Al-Baqarah 51 Allah berfirman, ثُمَّ اتَّخَدْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ. Kemudian kalian mengambil sapi, anak patung sapi sebagai sembahan setelah itu, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena mereka menyamakan makhluk yang banyak aib, banyak kekurangan, banyak apa namanya hal-hal yang tidak layak dilakukan, dimiliki, tapi mereka lakukan, mereka miliki. Banyak kelemahan. Makhluk itu, ini yang hidup nih, makhluk hidup itu suka sakit, suka lelah, suka ngantuk, dan mati, ya. Nah, kalau benda mati, lebih hina lagi daripada itu. Gak bisa bergerak sedikit pun. Mengedipkan mata dia pun tidak bisa. Menggoyangkan jari dia juga kalau punya jari. Tidak bisa. Nah, makhluk yang hina rendah seperti itu disembah, disamakan dengan sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sezolim-zolim kezoliman. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, kata beliau, wa fi qawlihi ta'ala huna ila bari'ikum tanbihum ila azmi jaramihim ay fatubu ila alladhi khalaqakum wa qad abadtum ma'ahu ghairah. Dalam firman Allah Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada bari'ikum. Bari'ikum di sini Allah. Itu ada peringatan bahwa besar dosa menyekutukan Allah. Diingatkan yang menciptakan kamu itu Allah. Tidak hanya sekedar menciptakan, setelah diciptakan diberi kenikmatan, diberi segala potensi untuk bertahan hidup, untuk meraih kebahagiaan dalam hidup, diberi oleh Allah semuanya. Tapi kalian beribadah kepada yang lain selain beribadah kepada Allah. Iya, kepada Allah beribadah, tapi juga beribadah kepada yang lain. Ini yang disebut dengan musyrik. Jadi musyrik bukan orang yang tidak ibadah, bukan orang yang tidak sholat. Saya pernah baca di sebuah media sosial, masa orang yang suka sholat disebut musyrik? Katanya dia memahami yang musyrik itu yang tidak sholat. Salah, keliru. Yang sholat, yang saum, yang hajinya tiap tahun, tapi dia suka berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, menduakan Allah dalam hal ibadah dalam bentuk berdoa. Oleh karena itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-bari satu-satunya merupakan penjelasan yang gamblang tentang wajibnya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Demikian juga Allah sebagai al-musawwir satu-satunya menjadi penerangan yang jelas tentang wajibnya mengesakan Allah dengan cara memurnikan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surah Ghafir ayat 64 sampai 65, Allah berfirman, Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wasawwarakum fa ahsana suwarakum warzaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat menetap, tapi menetap sementara ya, tidak semen terus, paling semen tahun. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan dia pun membentuk kalian lalu membaguskan bentuk kalian dan memberikan rizki kalian dari hal yang baik-baik. Jadi sudah diciptakan, dibentuk dengan sebaik-baik bentuk, diberi fasilitas tempat tinggal di bumi dan langit yang menaungi, terus diberi rizki. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kamu. Allah Rabb kamu yang menciptakan kamu itu sudah berbuat sebaik-baik kebaikan. Allah itu baik bingit. Sudah diciptakan, diberi rizki, diberi semua fasilitas. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha barakah Allah rabbul alamin. Dialah yang maha hidup. Tidak ada sembahan yang hak selain dia. Maka silakan kalian berseru, beribadah kepadanya dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama hanya untuk dia. Alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Itu Ghafir ayat 64 sampai 65. Dalam Ali Imran ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia yang gagah dan yang hakim. Itu semuanya menjelaskan Allah Maha Musawwir. Dan musawwir salah satu kandungan makna dari Al-Khaliq. Al-Khaliq itu dirinci menjadi Al-Bari Al-Musawwir. Al-Bari mengadakan, Al-Musawwir membentuk. Khaliqnya menetapkan, merencanakan, merancang. Dan semuanya itu berdasarkan ilmu, hikmah, dan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka Allah mengharamkan hamba-hambanya membentuk, menggambar, memahat, mematung makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Karena di dalam hal itu terkandung penyerupaan dengan ciptaan Allah. Menandingi Allah dalam hal musawwir. Bahasa kita musawwir itu tukang gambar, tukang lukis. Karena di dalamnya membuka pintu syirik. Setidaknya menandingi Allah dalam hal taswir. Dalam Sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, inna ashaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang lukis, tukang gambar. Tapi tukang gambarnya gambar makhluk hidup. Baik real nyata atau fiktif. Ada gitu makhluk hidup tapi fiktif? Ada banyak. Contohnya apa? Contohnya kuntilanak. Ada gambar kuntilanak? Ada. Ada kuntilanaknya? Tidak ada, fiktif. Tapi saya pernah lihat loh, eta mah jin lagi nyamar. Ya. Di Bali ada gambar apa? Leak. Di perkampungan-perkampungan banyak pocong-pocong ada gambarnya. Kalau di Eropa bukan kuntilanak, enggak ada kuntilanak dalam benak mereka. Yang ada apa? Vampir, Dracula. Vampir Eropa dengan vampir Cina beda. Sama-sama vampirnya. Karena si jin akan menyamar, menyerupai sesuai dengan khayalan, bayangan manusia. Kalau di Indonesia karena mayit itu dibungkus, kemudian dikubur, kebayang kalau bangun itu pocong, aclog-aclogannya. Kebayang kalau ada wanita hamil, kemudian mati dikubur. Bayinya nanti keluar dari punggungnya. Dihayalkan kalau keluar, punggungnya gimana? Bolong, itu yang mereka khayalkan. Maka jin tampil menyamar dalam bentuk seperti itu. Kalau di Eropa, orang mati apakah pakai kain kafan dibungkus? Tidak, tapi pakai jas, ya enggak? Pakai dasi, kadang dasi kupu-kupu. Jadi kebayang kalau bangkit kayak begitu, biar serem ada taringnya, ada kukunya panjang. Bisa terbang, bisa menghilang, ngegigit, ini orang, ya enggak? Ya, pernah terdengar di Eropa ada kuntilanak, ada pocong, sebab orang di sana enggak ngebayangin kayak gitu. Ya, pernah terdengar di sini ada Dracula, ada vampir, karena kalau orang mati di sini tidak kayak gitu, ya enggak? Nah, jadi itu fiktif, tapi ada gambarnya. Dan gambarnya itu terkesan hidup, memiliki roh, maka tetap haram, tidak boleh. Dan azabnya sangat dahsyat. Dalam hadis lain masih sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, kalau ini dari Aisyah, penguat hadis tadi, penguat dari sahabat yang berbeda, kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, ini dari Aisyah, disebut syahid. Kalau penguatnya dari sahabat yang sama, dari tadi Abdullah bin Mas'ud, sekarang ada hadis lagi masih dari Abdullah bin Mas'ud juga, dengan lafaz yang berbeda, isinya sama, disebut tabi', jamaknya tawabi, tapi sama-sama penguat. Ini hadis penguat dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Manusia yang paling hebat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat-buat serupa dengan ciptaan Allah. Masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Oh, ini sahabat ketiga. Berbeda lagi tuh. Lafadznya yang beda. Maknanya sama. Haramnya menggambar. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqulu Rabbu subhanah. Allah berfirman. Ini ada hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Wa man adlamu mimman dhahaba bi yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habba aw liyakhluqu sya'ira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, siapa yang lebih zalim, huruf man dalam konteks kalimat seperti ini ada man terus ada min. Wa man adlamu min. Nah, ada man, ada min. Man di sana maknanya nafi. Nafi itu tidak. Artinya enggak ada lagi yang lebih zalim daripada ini. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Yaitu menciptakan makhluk hidup, menggambar, memahat atau mematung makhluk yang bernyawa. Itu terzalim, kata Allah di dalam hadis Qudsi ini. Kalau mau fal yakhluqu dzarra, silakan kamu ciptakan biji-bijian. Silakan kamu ciptakan benih-benihan. Silakan kamu ciptakan gandum. Makna hadis ini dulu pernah kita bahas dalam membahas kitab Tauhid. Ada dua. Maknanya yang pertama adalah, sok kalau kamu mampu, jangan membuat yang gede-gede dulu. Coba bikin benih, bikin umpamanya biji, mampu enggak? Enggak akan bisa dalam realita. Kedua, ini yang pertama namanya tahaddi. Tahaddi itu menantang. Kalau kamu mampu bikin, sok bikin aja benih satu butir gitu dalam realita, enggak akan bisa. Yang kedua, mana kedua? Kebolehan. Boleh kamu gambar benih, boleh kamu gambar biji-bijian, boleh kamu gambar gandum-ganduman. Itu yang tidak memiliki ruh, tidak memiliki nyawa. Silakan gambar pohon-pohon, kayak gitu, pemandangan kayak gitu, boleh. Jangan menggambar atau melukis makhluk bernyawa. Itu yang ketiga. Keempat, ada hadis lain masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyauma khalaqtum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membuat lukisan ini nih, saat itu ada lukisan makhluk hidup, mereka akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang sudah kamu ciptakan ini. Mereka terus dipaksa menghidupkan tapi tidak mampu. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Hadis lain yang semakna dengan itu. Hadis terakhir bahwa orang itu akan dipaksa menghidupkan, bayanun li sifati ta'dzibil musawwir yaumal qiyamah. Bi annahu yukallafu nafkhur ruh fi surati allati sawwaraha wa huwa la yaqdiru ala dhalik fayastamiru ta'dzibah. Di hadis yang terakhir terkandung penjelasan tentang bentuk azab bagi orang yang melukis pada hari kiamat. Dia dipaksa meniupkan ruh ke dalam lukisan yang dia buat, tapi dia tidak mampu melakukannya karena tidak memiliki kemampuan. Terus diazab, ya. Berdasarkan hal itulah, maka kenapa melukis makhluk hidup terlarang, diharamkan, dan diazab dengan azab, ya, diancam dengan azab yang dahsyat, karena menyerupai salah satu perbuatan yang menjadi hak prerogatif Allah, yaitu menciptakan. Tadi disebutkan orang yang menggambar, melukis itu menciptakan. Menciptakan yang serupa dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari al-khalq, al-khaliq, al-bari, dan al-musawwir. Tiga nama ini terbagi kepada dua bagian. Tiga nama al-khaliq, al-bari, dan al-musawwir ada tiga, ada dua bagian, dua macam, dua jenis. Jenis yang pertama, falbari ismun mukhtassun billahi azza wa jalla. Fala yajuzu ayutlaqu ala ghairihi bi ayyi halin li'annal barra wa huwa al-ijadu min al-adam amrun mukhtassun bihi subhanah. Fahuwa alladhi bara'a al-khaliqah wa awjadaha min al-adam. Jenis pertama, al-bari. Al-bari adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah dalam keadaan bagaimanapun. Kalau antum punya anak, jangan dikasih nama al-bari. Kenapa? Karena al-bar'u adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Dan ini kekhususan bagi Allah. Allah lah yang mengadakan seluruh makhluk yang tadinya tidak ada, tanpa model, tanpa contoh, tanpa nyontek. Inilah jenis pertama. Yaitu kekhususan bagi Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk, baik sebagai nama ataupun sebagai sifat. Al-Bari. Kecuali kalau dikasih embel-embel Abdul Bari, boleh. Fathul Bari, boleh. Yang tidak boleh Al-Bari. Kedua, wa ammal khaliqul musawwir. Fainistu'mila mutallaqaini ghairal muqayyadain lam yutlaqu illa ala Rabb. Kaqaulihi ta'ala al-khaliqul bari'ul musawwir. Wa in istu'mila muqayyadani muqayyadaini utliqa 'ala al-'abdi kama yuqalu liman qaddara shay'an innahu khalaqahu Adapun al-khaliq dan al-musawwir. Mana al-khaliq? Salah satunya tadi yang menetapkan. Al-musawwir yang membentuk. Kalau kedua nama ini dipergunakan secara mutlak, tidak muqayyad. Mutlak itu artinya tidak dibatasi, umum, bersifat umum, maka kedua nama ini, Al-Khaliq dan Al-Musawwir, tidak boleh ditujukan kecuali hanya khusus untuk Allah. Seperti firman Allah, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dia sang pencipta, dia sang Al-Bari yang mengadakan, sang pengada gitu ya. Dan sang musawwir, sang pembentuk. Secara mutlak, membentuk apa? Mutlak, sang pembentuk, sang pencipta, sang pengada. Itu hanya untuk Allah. Kalau mutlak. Adapun kalau muqayyad, boleh ditujukan kepada makhluk, khusus untuk Khaliq dan Al-Musawwir. Umpamanya ada lukisan, ada gambar. Kita tanya, man musawwiru hadhihi surah? Siapa musawwir bagi gambar ini? Itu muqayyad, musawwir untuk gambar ini. Al-musawwir huwa fulan, yang menggambarlah si fulan. Boleh. Kalau muqayyad seperti itu, ya. Atau umpamanya ada seseorang yang berkreasi, kita menyatakan siapa pencipta barang ini. Boleh ditujukan kepada orang. Pernah kita kutip seorang penyair, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi la yakhluqu thumma la yafri. Engkau mengadakan apa yang engkau ciptakan. Yang dimaksud engkau ciptakan itu engkau tetapkan atau engkau rencanakan. Apa yang engkau rencanakan pasti engkau adakan. Sedangkan orang-orang menciptakan tapi tidak dia adakan. Mana menciptakan di sini adalah menetapkan atau merencanakan. Makna dari syair ini, laka qudratun tamdi wa tunaffidhu biha ma qaddartahu wa ghayruka yaqdiru asya'a wa huwa 'azizun an infadhiha wa imdha'iha. Maknanya engkau memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua yang engkau tetapkan, sedangkan selain dirimu banyak merencanakan ini dan itu, tapi lemah untuk melaksanakan dan mengadakannya. Oleh karena itu dibolehkan mengatakan khaliq kepada makhluk. Kalau ada umpama orang namanya khaliq, enggak masalah. Kalau ada orang namanya musawwir, enggak masalah. Manusia menciptakan, Allah menciptakan, tapi Allah lah sebaik-baik pencipta. Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha barokah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Berarti kalau Allah pencipta terbaik, berarti ada selain Allah yang oleh Allah dikatakan yang menciptakan. Khaliq di sana, menciptakan di sana, maknanya menetapkan, ya. Berdasarkan hal itu, maka tidak mengapa untuk mengatakan khaliq kepada makhluk. Makna fatabarakallahu ahsanul khaliqin ay ahsanul musawwirin wal muqaddirin wa man lam yudrik hadha tafsil akhta fi hadzal bab imma bi nafi itlaq khaliq wa musawwir bi hadzal i'tibar al makhluq aw ay yathbut al makhluq ma yahtassu billahi min dhalik. Jadi maknanya adalah Allah sebaik-baik penggambar dan sebaik-baik yang menetapkan. Khalikin sudah disebutkan, maknanya adalah yang menetapkan dan juga yang membentuk. Dan manusia bisa melakukan, menetapkan, merencanakan, dan membentuk bisa. Tapi Allah lah sebaik-baik yang menciptakan. Adapun al-bari dalam arti mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, maka makhluk enggak ada yang bisa. Tapi tuh mobil tadinya tidak ada jadi ada. Itu bah bukan mengadakan yang tidak ada, tapi merubah yang ada dirubah kepada bentuk lain, kan gitu ya? Siapa, dari mana bahan pembuat mobil? Dari benda lain. Ada besinya, ada karetnya, ada kulitnya, ada macam-macamnya, kan gitu. Hanya merubah saja bentuk dan fungsi. Adapun mengadakan kulit yang tadinya tidak ada jelek jadi ada, manusia enggak bisa. Yang bisa seperti itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Apakah mereka mau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun? Mereka bahkan diciptakan. Nah, menciptakan di sini maknanya mengadakan. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Mereka itu tidak bisa menolong orang lain atau bahkan menolong diri sendiri. Yang disembah oleh mereka itu enggak bisa apa-apa. Jadi sudah kita terangkan makna pencipta. Ada dua, pencipta itu dengan makna mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, jelek jadi ada, itu khusus untuk Allah. Itu yang disebut al-bari. Kedua, menetapkan atau merencanakan. Nah, ini mah manusia bisa. Walaupun tidak mampu mewujudkannya. Ya, inilah tiga nama, yaitu apa? Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Ya. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Insyaallah untuk Selasa depan kita akan membahas tentang Al-Malik ya. Ya, mangga Pak Mulyono. Karikatur atau kartun. Iya. Barakallahu fiik. Pak Mulyana bertanya, boleh enggak bikin kartun atau karikatur? Ya itu yang tidak boleh. Karikatur itu lukisan apa bukan? Lukisan. Baik, hanya dua dimensi apalagi tiga dimensi. Lebih terlarang lagi. Ya. Bagaimana kalau gambar, komik seperti itu dipakai alat kebaikan? Seperti alat dakwah, ya. Iya. Kalau sesuatu hukum asalnya haram, tidak boleh. Maka terlarang dia digunakan sebagai alat untuk kebaikan sekalipun. Karena masih banyak hal-hal atau cara lain yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan tanpa melalui sesuatu yang haram. Ya, masih banyak cara lain. Jangan ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan fatwa bolehnya menggambar? Satu, makhluk bernyawa tapi tidak detil. Dua, makhluk bernyawa tapi tidak utuh, tanpa wajah, tanpa mata. Ketiga, makhluk bernyawa utuh pada benda yang dihinakan. Baik, barakallahu fik. Pertama, tentang gambar yang tanpa wajah, tanpa mata. Tapi ada kepalanya? Ada. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena tanpa mata, tanpa telinga, tanpa wajah, orang masih bisa hidup? Masih bisa. Suatu saat dulu ada buku berisi pelajaran sholat, pelajaran wudu, ada gambarnya, tapi wajahnya tidak ada. Ada kan yang begitu ya? Matanya dihapus, putih aja, tengah-tengahnya itu polos. Suatu saat ada masyayikh dari Yordania kesini ke Bandung, ke Indonesia, daurah para asatid. Tempatnya saat itu di Surabaya. Ada seorang, dia ini penerbit buku itu. Ustaz, tolong tanyakan ke Syekh Ali, gambar kayak gini boleh apa tidak? Saya tanya, saya gambar kayak gini boleh apa tidak tanpa wajah? Dia bilang enggak boleh. Kenapa? Apakah kalau orang tanpa mata, tanpa hidung, tanpa bibir dalam realita masih bisa hidup apa tidak? Masih, enggak boleh. Berarti makhluk hidup. Kecuali kalau penggal lehernya, tanpa leher, tanpa kepala, masih bisa hidup? Enggak, baik kepalanya aja atau tubuhnya aja enggak akan bisa hidup. Maka itu barulah boleh, ya. Adapun kalau dengan kepala, dengan mata, dengan kepala tanpa wajah masih bisa hidup, maka itu tidak boleh. Itu pertama. Kedua, kalau sudah kadung ada gambar umpama dalam kain, dibuang sayang, apa yang harus dilakukan? Boleh dipakai lap atau keset atau sesuatu yang sifatnya dihinakan. Boleh seperti itu. Kalau sudah kadung, tapi menyengaja membuat gambar ini untuk keset, maka jangan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bila diminta secara syariat, haruskah saya sebagai anak ikut membantu membayar cicilan hutang riba orang tua saya dengan harta yang Allah berikan melalui pekerjaan saya? Sekarang setelah tidak bekerja, ayah pensiun, ibu sudah tidak mampu. Mereka agak kesulitan untuk mencicil tiap bulan. Sebelum berhutang ke bank, sudah saya nasihati juga. Kondisi kedua orang tua masih memiliki aset yang saya kira bisa dijual untuk melunasi hutang ribanya. Sedangkan saya baru merintis karir dan menabung untuk nikah. Selama ini saya hanya membantu dengan beri uang untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga mereka saja. Iya, barakallahu fik. Pertama, terus nasihati orang tua supaya tobat. Tobat itu ada penyesalan. Selain berhenti, ada penyesalan dan bertekad tidak mengulang. Kalau hanya berhenti, belum tobat. Kalau ada nggak ada penyesalan, nggak tobat. Mungkin berhentinya karena nggak mampu. Saya nggak akan mau pinjam lagi ke bank. Kenapa? Nggak punya aset yang bisa dijadikan jaminan. Nah itu mah bukan tobat, tapi tidak mampu ya. Saya mah tidak akan mabuk lagi. Kenapa? Nggak punya duit. Itu mah bukan tobat. Saya berhenti dari mabuk. Wah, bagus. Kenapa tuh? Nggak punya duit. Itu bukan tobat, walaupun berhenti. Ya harus ada penyesalan. Loh, nanti kalau ada yang ngasih uang, ya beli lagi. Berarti ada rencana. Kalau mampu ada rencana mengulang kembali, bukan tobat. Nah, orang tua mungkin tidak akan pinjam lagi ke bank. Karena apa? Karena sudah enggak mampu nyicil. Kalau mampunya akan pinjam lagi, maka itu tidak tobat. Maka nasihati terus, dakwahi terus supaya menyesal dan bertekad tidak mengulang lagi. Ya. Kalau demikian bantu cicil, apa bantu membayarkan hutang yang mengandung riba dalam rangka agar segera bisa beres dari masalah yang sedang menjeratnya. Kalau belum beres jadi pikiran enggak ke orang tua? Iya, jadi pikiran. Jadi beban secara psikis. Oleh karena itu, lepaskan mereka dari kesulitan dan beban mereka dengan cara membayarkannya. Iya, ya. Tapi yang terutama nasihati untuk berhenti, untuk tobat, ada penyesalan dan ada apa tekad untuk tidak mengulang. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari jamaah atau pendengar Tarbiyah Sunnah, Ustaz, dan sebelumnya ada yang mohon doa ini, Ustaz. Mohon doanya bagi kesembuhan saudari kita Ibu Jimat Lisnawati yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, dan mohon doanya semoga Allah memberikan beliau kesabaran dan kesembuhan. Syafa'allah la ba'sa tahur insyaallah. Di rumah sakit apa di rumah? Tidak disebutkan di sini, Ustaz. Di rumah sakit katanya. Di rumah sakit informasinya, Ustaz. Berarti disebutkan. Barusan ada yang bilang. Ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, Anda pernah dibujuk seseorang atau seorang wanita di sebuah masjid sampai beberapa kali pertemuan selalu didekatin. Yang ujung-ujungnya Anda tanpa sadar diajak berikrar syahadat dan Anda melakukan. Tapi setelah itu Anda sadar itu aliran apa? Siapa itu, bagaimana dan bagaimana menurut Ustaz, dan apa yang saya harus lakukan sekarang, dan nomor HP-nya sudah saya hapus karena setiap saat dia mengajak ketemuan dan telepon-teleponan. Anda jadi takut, mohon penjelasannya Ustaz dan nasihatnya. Syukran. Itu Ikhwan Ahwat yang bertanya. Ahwat, Ustaz. Oh, Ahwat didatangi oleh sama Ahwat di masjid diajak syahadat. Itu yang dulu ya, wallahu alam, sekarang disebut dengan sebutan kelompok syahadatain. Orang-orang yang mewajibkan bersyahadat. Termasuk kepada sesama muslim. Karena apa? Karena mereka pakai logika. Ada ayat, ada hadis, lalu dipakai, diterapkan berdasarkan logika mereka. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Itu wajib. Kalau orang kafir masuk Islam, langsung sholat, langsung saum. Diterima enggak? Tidak diterima sebelum melakukan dua kalimat syahadat. Nah, lalu mereka nanya, kamu kapan syahadat? Pernah enggak kita berikrar syahadat untuk masuk Islam? Tidak pernah. Loh, kalau begitu kamu bukan Islam. Kita jawab, kita mah syahadat dalam sholat juga. Itu mah syahadat dalam sholat, bukan syahadat masuk Islam. Nah, mereka terus menyusul begitu. Kita mikir, iya, kalau gitu kamu belum Islam. Semua sholatmu, ibadahmu belum sah. Ayo syahadat di hadapan saya. Itu pertama. Logisnya, siga logis. Kaya logis. Kalau kaya berarti? Tidak. Kedua, kata mereka, syahadat itu harus di hadapan dua saksi yang muslim yang sudah bersyahadat. Nah, kamu kalau syahadat siapa saksinya? Enggak ada kan? Sekarang saya saksi ini, saya bawa teman saya satu lagi. Dua, ya. Kalau umpah kita bilang nantilah kita mikir-mikir atau saya nanya dulu ke ustaz, disusul. Kalau sekarang kamu pulang mati di jalannya dalam keadaan belum syahadat. Neraka lo. Apa susahnya, apa ruginya syahadat sekarang, kan gitu ya? Bayar enggak, pakai kuota enggak, pakai pulsa enggak, pakai sinyal enggak, gitu ya, gratis, ayo, apa ruginya? Gitu kan? Akhirnya orang itu bersyahadat. Setelah bersyahadat, merasa diri muslim, pulang ke rumah bapaknya kafir, ibunya kafir, enggak mau berjamaah di masjid karena imamnya kafir. Bahaya enggak? Bingit. Kalau kafir halal darahnya, hartanya. Ya. Lagi sujud orang dompetnya nongol, cabut. Halal. Jadi takfiri, menghalalkan harta dan darah orang lain. Keliru enggak? Benar, benar keliru. Nah, bagaimana membantahnya? Pertama, ya, setiap orang lahir dalam keadaan sudah Islam. Ayatnya ada, hadisnya banyak. Ayatnya nih Ar-Rum 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan semua manusia di atas fitrah ini, di atas agama ini. Semua manusia lahir dalam keadaan di atas fitrah. Terus diperkuat dengan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Fitrah di sini Islam. Kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Ketika menyampaikan lagi kepada muridnya menyatakan, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah dalam hadis ini? Fitrah dalam hadis inilah agama Islam yang Allah jelaskan dalam Ar-Rum 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanif. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Itulah fitrah Allah yang semua manusia diciptakan di atas fitrah. Termasuk orang tuanya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, atau kafir, atau ateis, anaknya Islam. Lalu Nabi melanjutkan, fa'abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang kemudian meyahudikan anaknya, menasranikan, atau memajusikan. Kalau orang tuanya Yahudi, anak ini nanti akan diyahudikan. Kalau orang tuanya Nasrani akan dibaptis. Kalau orang tuanya Majusi nanti akan dimajusikan. Oleh karena itu kalau ada orang kafir punya anak, anaknya langsung diserahkan ke keluarga Muslim. Dia umpamanya melakukan hubungan gelap, ya, lampunya dimatikan. Kemudian hamil, malu, kemudian pas melahirkan, bayinya disimpan di depan rumah keluarga Muslim. Pelakunya ini kafir umpamanya. Keluarga Muslim ada anak menangis di luar, kemudian diambil, dirawat. Perlu enggak anak ini disyahadatkan? Tidak, karena sudah Islam. Karena belum dinasranikan oleh orang tuanya. Belum dimurtadkan. Langsung ajari ngaji, ajari sholat, dan seterusnya. Itu kalau keluarganya kafir. Apalagi orang tuanya Muslim. Langsung didik sholat. Makanya tak pernah Nabi mensyahadatkan Hasan dan Husain, cucunya. Tak pernah ada riwayat para sahabat mensyahadatkan siapa? Anak-anak mereka. Mana? Enggak ada. Ya. Oleh karena itu, mensyahadatkan, mengajak sesama muslim untuk bersyahadat kembali dengan niat masuk Islam, pertama, ini kebid'ahan yang luar biasa karena melakukan amalan agama. Ini amalan agama atau dunia? Agama. Mengamalkan amalan agama tanpa contoh dari Nabi dan para sahabat. Kebid'ahan. Kedua, akan menganggap orang yang tidak bersyahadat masih kafir. Bahaya. Ini lahirnya aksi pemboman terorisme itu dari sini, dari kebodohan. Kebodohan dalam memainas ayat dan hadis. Ya, berakibat lahirnya sikap takfiri. Mengkafirkan orang lain. Oleh karena itu tidak boleh. Orang yang bersyahadat dalam dengan niat hanya zikir bagus, tapi syahadat dengan niat masuk Islam, merasa dirinya selama ini masih kafir lalu bersyahadat masuk Islam, ini kebidahan dan mengakibatkan orang lain yang tidak bersyahadat dianggap masih kafir. Maka enggak boleh berjamaah dengan mereka. Tuh gitu tuh, enggak mau ke masjid. Enggak mau jumatan, imamnya belum syahadat tuh. Ya, bahaya ini. Takfiri. Ini yang harus diluruskan. Memberantas terorisme yang berakar dari takfiri bukan menahan orang-orangnya. Enggak akan musnah, akan menyebar. Tapi gimana? Luruskan tuh pemahamannya. Patahkan argumentasinya. Kalau sudah terpatahkan argumentasinya, pemahamannya lurus, dia sadar, dia berubah, otomatis aksi terorisme sudah berhenti. Ini mah orangnya dor tuh. Yang lain murid-muridnya semakin berkembang, semakin giat, ada dendam dan seterusnya. Nggak akan habis. Akan tambah subur, akan tambah berkembang. Keliru. Adapun perbuatan mereka yang sudah melakukan tindak pidana, oke, diproses. Masuk penjara. Kirim da'i ke sana. Itu yang dilakukan di Saudi Arabia. Orang-orang yang berfaham takfiri, melakukan kejahatan, ya ditangkap atas kejahatan, di penjara. Ke penjara dikirim ulama. Yuk kita duduk diskusi. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, karena ayat ini. Oke, ayatnya. Diluruskan. Setelah diluruskan, dia tobat, dia menangis. Dia melakukan kejahatan besar, tapi meyakini itu sebuah ibadah. Keliru besar. Setelah menangis, taubat, hilanglah konsep takfiri di dalam dirinya. Dia akan ngontek murid-muridnya. Saya dulu mengajar ini kepada kalian, ini salah, keliru, yang benar gini, cepat taubat, sudah. Melalui dia, nanti anak buahnya bisa terluruskan dengan sendirinya, ya. Nah, jadi yang tadi, akhwat, cepatlah bertaubat dari apa yang sudah dilakukan, melakukan dua kalimah syahadat dengan niat masuk Islam. Adapun kita bersyahadat dengan niat zikir, ya bagus. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaiki iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Boleh. Kalau berzikir, niatnya berzikir. Yang jadi masalah yang tadi mah niatnya apa? Masuk Islam. Berarti menganggap sebelumnya belum Islam. Orang yang belum syahadat jadi dianggap kafir. Ya, seperti itu. Rata-rata enggak berilmu. Kenapa saya tahu? Dulu saya begitu. Sudah banyak mensyahadatkan orang. Setelah belajar, aduh, keliru, salah, ternyata harus diralat, ya, harus diralat. Bila wudu di WC, doa mana yang terlebih dahulu dibaca setelah keluar dari WC? Doa selesai wudu atau keluar WC atau bersamaan? Gak bisa bersamaan. Keluar WC dulu, gufronaka, baru berdoa setelah wudu, ya. Ustaz, ya. Ada pertanyaan, tapi sebelum itu ada informasi dulu bagi pemilik kendaraan dengan nomor polisi D1130TJ, mobil berwarna merah ati, dimohon untuk segera dipindahkan karena ada yang akan keluar. Dan pertanyaannya, Ustaz, bolehkah memberi nama anak Akmal, Ustaz? Iya, Akmal atau Zul Akmal. Akmal itu yang paling sempurna. Jangan. Apalagi pakai Zul, ya. Jangan. Ustaz, Punten, moga ini bisa jadi nasihat buat panitia kajian akbar di hari Ahad depan. Nah, ini lihat, dengar panitia nih. Kalau di lantai 2 untuk akhwat, kami tidak bisa menyimak kata-kata Ustaz dengan jelas. Suara Ustaz ngegaung. Suara terdengar, tapi kata-kata Ustaz, kata-kata yang Ustaz bicarakan tidak bisa terdengar dengan jelas. Bergema ya mungkin. Begitu pengalaman kajian akbar Ustaz berapa bulan yang lalu Masjid Ukhuwah, mohon untuk perbaikan di kajian akbar Ustaz hari ini. Iya, kita capek-capek ngomong 2 jamnya. Mubazir. Jadi akhwat karena enggak jelas akhirnya ngobrol. Ya. Coba diantisipasi. Saya lebih suka dapat yang kayak gini daripada pertanyaan. Gak ada beban kalau ini. Paling bebannya itu ke panitia. Menyudutkan panitia. Panitia gimana tuh ini? Saya mau bertanya tentang kaidah dari asma wa sifat berikut. Al-ikhbari anillahi ta'ala awsa minal af'al. Wal-af'al awsa minas sifat. Was-sifat awsa minal asma. Boleh tolong dijelaskan? Kaidah ini saya dapat dari kitab Qawaidu Ahli Sunnati wal Jama' fi babil asma wa sifat. Iya, al-ikhbaru anillah awsa minal af'al. Artinya, informasi dari Allah Ta'ala, keterangan-keterangan dari Allah itu lebih luas, lebih banyak daripada perbuatan-perbuatan Allah. Iya, informasi dari Allah selain perbuatan Allah juga banyak disampaikan perkara-perkara seperti hukum-hukum sholat, hukum ibadah, kewajiban, perintah, larangan. Itu kan bukan perbuatan Allah, ya enggak? Kalau perbuatan Allah seperti menciptakan, memberi manfaat, memberi rizki, memberi madharat, menghidupkan, mematikan, itu perbuatan Allah. Jadi informasi di luar perbuatan Allah jauh lebih banyak. Makanya al-ikhbaru anillah awsa minal af'al. Jadi informasi, berita, keterangan dari Allah itu lebih luas daripada perbuatan Allah. Nah sekarang wal af'al awla minas sifat. Perbuatan Allah lebih luas daripada sifat. Karena tidak semua sifat, ya, tidak semua perbuatan Allah menjadi sifat bagi Allah. Contohnya apa? Banyak contoh. Umpamanya kalau Allah memberi rizki ada sifat ar-razzaq, ya. Allah umpamanya memberi manfaat ada sifat bagi Allah an-nafi dan seterusnya, ya. Nah sekarang ada perbuatan Allah yang tidak menjadi sifat bagi Allah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya Allah itu memberi ganjaran. Allah itu memberi azab. Itu tidak menjadi sifat Allah pengazab, tidak. Ya, seperti itu. Jadi perbuatan Allah lebih luas daripada sifat. Nah sekarang sifat lebih luas daripada nama. Setiap nama Allah mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah menjadi nama bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti contoh umpamanya Allah itu suka tertawa. Salah satu di antara sifat Allah, Allah tertawa. Ada ayatnya? Tidak ada. Tapi ada hadisnya. Pernah enggak dengar Allah tertawa terhadap dua orang? Dua-duanya saling bunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Loh, gimana bisa satu kafir, satu muslim, perang di jalan Allah, yang muslim terbunuh oleh si kafir, dia masuk surga. Terus si kafir setelah itu masuk Islam dan bertobat, dan berperang lagi, terbunuh lagi, dia juga masuk surga. Allah tertawa terhadap dua orang ini. Jadi salah satu sifat Allah tertawa, ya. Tapi dari sifat tertawa ini tidak bisa jadi nama Allah Ad-Dhahik. Tidak. Allah, salah satu sifat Allah adalah membuat makar kepada hamba yang layak diberi makar. Ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wayamkuruna, mereka bikin makar. Wayamkuru, Allah juga bikin makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Salah satu di antara sifat Allah adalah memberi, membuat makar hanya kepada hamba yang layak. Allah menipu. Ya, tapi kepada yang layak ditipu. Yukhadi'una allaha wa huwa khadihum. Mereka menipu Allah, Allah akan balas menipu mereka. Tapi bagi yang layak. Tidak kepada semua hamba. Tapi tidak boleh dari sifat ini kita ambil menjadi nama Allah makir, Allah khadi. Enggak. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah boleh menjadi nama. Ya, itu maknanya. Sebenarnya di dalam kitab ini dijelaskan rincian dan contoh-contohnya di bawahnya. Terakhir yang pendek lainnya. Sudah itu. Apabila kondisi kepepet butuh uang, lalu kita pinjam ke bank konvensional, tapi ada niat akan segera ditutup dengan menjual aset, boleh enggak? Jual dulu aset, bayar dengan itu atau penuhi kebutuhannya dengan itu, ya. Al-ghayah la tubaridul wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara, ya. Jadi lebih baik menjual aset, baru pakai hasil penjualan itu untuk memenuhi kebutuhan tadi. Cukup ya, sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.